Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwan abidin a'uzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan beberapa hadis tentang hukum isbal, mengulurkan pakaian melebihi mata kaki. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa Imam An-Nawawi rahimahullah termasuk yang berpendapat bahwa hukum isbal, mengulurkan pakaian sampai menutupi kedua mata kaki, dirinci fi tafsil. Jika ada unsur kesombongan untuk gaya, maka hukumnya haram. Tapi kalau tidak ada unsur sombong atau gaya, maka hukumnya makruh. Barakufikum. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa isbal itu hukumnya haram secara mutlak, kecuali pakaiannya turun tanpa disengaja, tanpa disadari, kemudian dibetulkan lagi, maka ini ada rusuh, keringanan. Seperti yang pernah terjadi pada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala barakatuh. Dan para ulama yang paham tentang dalil-dalil masalah ini, tidak ada satupun yang berpendapat bahwa isbal itu sunnah atau bahkan afdol, ya, atau bahkan jawaz. Mereka paling tidak berpendapat apa ini? Makruh. Barakofiko. Sehingga jangan dibalik permasalahan isbal kemudian dihujat isbal dijadikan sebagai bahan olok-olokan bagi mereka yang meninggalkannya, ya, dan seolah-olah mengharuskan untuk isbal. Nah, ini adalah pemutarbalikan fakta dari nas-nas yang ada. Barakofiko. Maka kita pelajari kembali beberapa hadis tambahan yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya. Kita mulai dari hadis yang ke-798. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Qais ibni Bishr at-Taghlabi qala telah mencerita dari Qais ibnu Bishr at-Taghlabi, beliau berkata akhbarani abi, telah mengkhabarkan kepada saya bapak saya yaitu Bishr at-Taghlabi, wa kana jalisan di Abi Darda, dan beliau, yakni bapak saya ini adalah teman duduk, teman majlisnya sahabat Abu Darda. Qala, beliau bercerita, kana bi Dimasko rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Ibnul Handaliyah. Dulu di kota Damaskus ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa dipanggil dengan nama Ibnu Al-Handaliyah. Nah, nama aslinya adalah Sahil Ibnu Ar-Rabi Ibnu Amr Ibnu Adi. Sahil Ibnu Ar-Rabi Ibnu Amr Ibnu Adi. Ini dikenal dengan panggilan Ibnu Al-Handaliyah. Seorang sahabat Nabi yang tinggal di kota Damaskus. Wa kana rajulan mutawahidan qallama yujalisun nas. Beliau adalah seorang yang suka menyendiri, mutawahidan, jarang bermajlis dengan orang lain. Innama huwa salatun, pekerjaan beliau adalah salat. Fa idza faragha, dan kalau selesai salat, fa innama huwa tasbihun wa takbir, yang dilakukan ialah membaca tasbih dan membaca takbir. Hatta ya'tiya ahlahu, sampai kemudian mendatangi istrinya atau keluarganya. Nah, jadi Ibnu Al-Handaliyah, beliau terkenal sebagai seorang yang suka menyendiri, enggak suka kumpul-kumpul. Nah, beliau menyibukkan diri dengan ibadah, khususnya sholat. Habis sholat, dikir, baca tasbih, baca takbir, selesai, kemudian menemui keluarganya, itu istrinya. Fama rabina wa nahnu inda Abi Darda. Suatu ketika Ibnu Al-Handaliyah ini melewati kami, yang mana kami saat itu sedang duduk bermajlis dengan sahabat Abu Darda. Faqala lahu Abu Darda, maka Abu Darda berkata kepada Ibnu Al-Handaliyah kalimatan tamfa'una wala tadurk. Wahai Ibnu Al-Handaliyah, sampaikan kepada kami satu kalimah yang bisa bermanfaat untuk kami dan tidak membahayakan dirimu. Qala, maka Ibnu Al-Handaliyah kemudian berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan faqadimat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus pasukan sariyah, yakni tidak dipimpin oleh nabi tapi diwakilkan kepada panglima yang lain. Kalau yang dipimpin langsung nabi namanya ghazwah, ya. Nah, kemudian pasukan sariyah itu datang. Faja'a rajulun minhum fajalasa fil majlis alladhi yajlisu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah salah seorang prajurit sariyah tadi, kemudian duduk di tempat yang biasa diduduki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin ila jambi. Si laki-laki tadi berkata kepada teman yang ada di sampingnya, lau ra'aitana hinal taqaina nahnu wal adu. andai engkau menyaksikan kami ketika kami berjumpa dengan musuh. Fahamala fulan, maka ada seorang fulan yang kemudian membawa sesuatu, fato'ana, kemudian dia mencela laki-laki itu. Faqala khudha minni wa ana al-ghulam al-ghifar. Maka dia berkata, ambillah saya untuk mengganti posisi orang itu, karena saya adalah pemuda dari Bani Rifar. Kaifa tara fi qawli, bagaimana menurut engkau tentang ucapan orang itu? Faqala ma arau illa qad batala ajruh. Maka dia berkata, aku tidak melihat kecuali telah batal pahalanya. Ini pahala jihadnya, ya. Nah, dia memuji-muji keterlibatannya ketika perang bersama musuh, ya. Nah, fasami abidalika akhar, ternyata ada yang lain yang mendengar ucapan itu. Faqala ma'arabidalika ba'san, dia pun berkata, aku menganggap ucapan seorang prajurit yang berkata seperti tadi, andai kamu melihat bagaimana kami berjuang melawan musuh, kami anggap gak masalah. Fatanaza, maka kedua orang itu berselisih. Satu mengatakan itu menjadi sebab batal pahala jihadnya. Satunya mengatakan enggak apa-apa, sekedar menyampaikan berita, ya. Naam. Hatta sami'a Rasulullah SAW, sampai Rasul mendengar perselisihan itu. Faqala subhanallah. Beliau bersabda, subhanallah. La ba'sa ayyujar wa yuhmad. Enggak apa-apa ucapan semacam itu, ya. Dia diberi pahala, juga layak untuk dipuji keberaniannya. Nah, fa'aitu Abu Darda surah bidalik, maka aku melihat Abu Darda merasa gembira dengan keputusan Nabi yang membolehkan hal itu. Wa ja'ala yarfa'u ra'sahu ilai, kemudian beliau memulai mengangkat kepala untuk menghadap orang itu. Wa yaqulu anta sami'ta dzalik min Rasulillah, apakah engkau benar mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa yaqul na'am, iya. Fama zala itu alai hatta innil aqul la yabrukanna ala rubataihi. Dia terus mengatakan seperti itu, mengulang-ulanginya, ya. Apakah benar engkau mendengar hal itu dari Rasulullah? Iya. Terus diulang-ulang sampai aku berkata, sungguh aku akan bersimpuh mencium kedua lututnya. Nah, di sini ikhwan abidin a'uzakumullah menunjukkan faedah bahwa menghabarkan pengalaman jihad fisabilillah tanpa bermaksud riak dan sum'ah itu tidak apa-apa. Kalau memang dia untuk tujuan membangkitkan keberanian orang lain agar mau berjihad fisabilillah. Nah, dari tidak ada maksud untuk memberi motivasi kepada yang lain, maka tidak termasuk riya, tidak termasuk sum'ah yang membatalkan amal sholih. La, ya. Nah, kalau memang dia layak untuk menyampaikan berita itu, ya, dalam rangka apa? Memotivasi yang lain untuk berjihad fisabilillah. Kemudian yang kedua di sini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka ketika berselisih kemudian diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung sami'na wa ata'na, mendengar dan taat, enggak komplain, enggak protes, ya. Nah, yang salah ngaku salah, yang benar juga tidak terbang membanggakan diri, tapi bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya, Famar Rabbina Yauman Akhar. Suatu ketika di kesempatan yang lain, Ibnu Al-Khandaliyah lewat lagi di majlis kami bersama Abu Darda. Faqala lahu Abu Darda, Abu Darda kemudian berkata lagi kepada Ibnu Al-Khandaliyah kalimatan tanfa'una wa la tadurk. Wahai Ibnu Khandaliyah, sampaikan kepada kami kalimat yang bermanfaat untuk kami dan tidak membahayakan dirimu. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Al-Khandaliyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kami, al-munfik al-khail kalbasit yadahu bisadaqah la yakbiduha. Orang yang menginfakkan kudanya untuk fisabilillah itu seperti orang yang terus mengulurkan tangannya dengan sedekahnya dan tidak pernah menggenggamnya, seperti orang yang terus bersedekah. Nah, yakni pahalanya terus mengalir selama kudanya dipakai untuk fisabilillah, seperti orang yang terus bersedekah dan tidak pernah mencabut tangannya dari sedekah. Ini nasihat yang disampaikan kepada Abu Darda dan kawan-kawan, yang disampaikan oleh Ibnu Khandaliyah dengan menukil sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma marra bina yauman akhar. Kemudian suatu hari yang lain Ibnu Khandaliyah lewat lagi di majlis kami. Faqala lahu Abu Darda, lagi-lagi Abu Darda berkata kepada Ibnu Al-Khandaliyah kalimatan tanfa'una wa la tadur. Tolong sampaikan kepada kami kalimat yang bermanfaat untuk kami dan tidak membahayakan diri Anda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Khandaliyah, nikmar rajul Huraim al-Usaidi, sebaik-baik laki-laki adalah si Huraim al-Usaidi. Nah, Huraim al-Usaidi, kunyanya ialah Abu Yahya. Beliau termasuk salah satu sahabat yang ikut perang Badar. Sebaik-baik laki-laki ialah Huraim al-Usaidi. Laula tulu jummatahu wa isbalu izar. Andai saja kerah bajunya dan sarungnya tidak isbal. Ya. Jadi Rasulullah memberi nasihat dengan cara seperti itu. Andai saja kerah bajunya atau lengan bajunya itu ya, andai saja apa ini, lengan bajunya dan sarungnya tidak isbal, maka dia adalah sebaik-baik laki-laki. Fabalagha dzalika Huraiman. Maka ucapan Rasulullah tadi sampai kepada si Huraim. Fa'ajjala. Maka dia pun bergegas. Fa'akhoda syafratan. Kemudian mengambil pisau. Fa'koto'a biya jumatahu ila udunaihi. Warafa'a izarahu ila ansofi saqaihi. Dia pun memotong nam jumah. Nah, ila udunaihi. Ini panjangnya imamah ya. Nah, memahami tul Jumat ya. Sebaik-baik laki-laki adalah Khuraim al-Usaidi seandainya ekor imamahnya tidak berlebihan, tidak isbal. Seandainya sarungnya juga tidak isbal. Kemudian hal itu sampai kepada Khuraim. Khuraim bergegas mengambil pisau, kemudian memotong ekor imamahnya, dipotong sampai mendekati kedua telinganya, dan mengangkat sarungnya sampai separuh kedua betisnya. Nah, ini yang dijadikan sebagai dalil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang masalah larangan isbal ya. Nah, dan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat ketika mendengar larangan itu langsung ditinggalkan, langsung dipotong, langsung tidak isbal. Nah, ثُمَّ مَرَبِنَا يَوْمًا أَخَرْ, kemudian di hari yang lain Ibnu Al-Khadoliyah lewat lagi di majelis kami. فَقَالَ لَهُ أَبُو دَرْدَى, kemudian Abu Darda berkata kepada Ibnu Al-Khadoliyah, kalimatan tanfa'una wala tadur, wahai Ibnu Al-Khadoliyah, tolong sampaikan kepada kami kalimah yang bermanfaat bagi kami dan tidak membahayakan bagi anda. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innakum qadimuna ala ikhwanikum, sesungguhnya kalian kalau mendatangi acara saudara-saudara kalian, fa'aslihu rihalakum, maka perbaikilah keadaan kendaraan kalian, wa'aslihu libasakum, dan perbaikilah keadaan baju-baju kalian, hatta takunu ka'annakum syamah finnas, sehingga kalian menjadi seperti tai lalat bagi manusia. Jadi, kalau ada manusia ada tai lalatnya kok pas itu, ganteng juga ya, nah, supaya beda sendiri. Nah, ini menunjukkan kalau mau menghadiri undangan, bertemu dengan saudara-saudara ya. Nah, kendaraannya jangan rembes ya. Nah, dicuci. Nah, supaya ini pantas ya. Nah, mau datang di acara-acara ya, bajunya juga begitu. Nah, yang bagus. Nah, fa inna Allah la yuhibbul fuhsya wat tafahush, sungguh Allah Ta'ala tidak mencintai ucapan kotor dan ucapan yang kecil. Nah, ini menjaga lisan. Rawahu Abu Dawud bisnadin hasan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Illa Qais bin Bisrin, kecuali Qais ibnu Bisr At-Taghlabi, fakhtalafu fi tawthiqi wa tad'ifi, para ulama berbeda pendapat thiqah ataukah dhaif. Waqad rawalahu Muslim, Imam Muslim sendiri meriwayatkan hadis dari Qais ibn Bisr. Al-Albani rahimahullah menilai bahwa Qais ibn Bisr itu thiqah, terpercaya. Namun yang bermasalah sebetulnya adalah bapaknya, yaitu Bisr At-Taghlibi. At-Taghlabi ya, Bisr At-Taghlabi. Beliau mengatakan fa innahu la yu'raf, ini enggak dikenal, majhul. Sehingga Syekh Albani memutuskan dan menghukumi hadis ini dhaif. Karena Bisr At-Taghlabi bapaknya Qais la yu'raf, tidak dikenal atau majhul. Beliau mentaifkannya dalam Dhaif Abi Dawud nomor 4089. Barakallahu fikum. Namun kalau kita melihat nas hadis ini sesuai dengan hadis-hadis yang sahih, ya, khususnya yang terkait dengan masalah isbal tadi, cukup hadis yang sahih menunjukkan larangan apa ini? Isbal. Barakallahu fikum. Sehingga kita enggak bisa terlalu jauh mengupas hadis ini dikarenakan ta'if. Wallahu ta'ala. Selanjutnya hadis yang ke-799. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, izratul muslim ila nifsak, sarungnya seorang muslim itu sampai setengah betis, wala kharaja awla junaha, dan tidak berdosa, fima bainahu wa bainal ka'bain, jika diturunkan antara betis dan kedua mata kaki. Maka na asfala minal ka'baini fahuwa finnar. Adapun yang melebihi kedua mata kaki, maka inilah yang di neraka. Wa man jarra izarahu bataran lam yandurillahu ilaih. Dan barang siapa yang mengulurkan sarungnya sampai melebihi kedua mata kaki karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya. Rawahu Abu Dawud isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud nomor 4093. Jadi kalau yang afdal itu sampai setengah betis. Nah, kalau diturunkan lagi enggak masalah, enggak dosa. Ya, sampai mata kaki. Tapi kalau sampai melebihi mata kaki, ini ya enggak boleh. Apalagi dengan disertai apa ini? Kesombongan. Kalau kakinya kok korengan atau kok belang-belang, ya sudah diturunkan, ya jangan setengah betis, tapi diturunkan sedikit lagi gitu, ya enggak apa-apa, sampai mata kaki itu maksimal, sampai mata kaki, melebihi mata kaki itu yang enggak boleh, ya. Nah, begitu barakallahu fikum. Sudah jelas ini enggak pakai ditafsir-tafsirkan lagi. Jelas, ya kan? Nah. Hadis berikutnya yang ke-800. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah lewat atau melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi izari istirkha'un. Saat itu sarungku melorot sampai menutup mata kaki. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ya Abdullah, irfa izar. Wahai Abdullah Ibn Umar, naikkan sarungmu. Farafa'tuhu, aku pun menaikkan sarungku sedikit saat itu. Tsumma qala, beliau bersabda, zid, tambah lagi, naikkan lagi. Fazidtu, aku naikkan lagi. famaziltu ataharraha ba'du, maka sejak saat itu aku selalu memperhatikan sarungku. Faqala ba'dul qaum, sebagian kaum berkata, ila aina, disuruh mengangkat sarung sampai mana? Faqala, Ibnu Umar berkata, ila ansafis saqain, sampai tengah betis. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelas lagi, tanpa ada tafsiran apapun, tidak ada pembiasan, Rasul langsung negur, ya Abdullah, irfa izar, ayo diangkat sedikit, diangkat, tambah lagi, ya, sampai setengah betis. Seandainya hal itu boleh, yakni isbal, tentu Rasulullah tidak akan apa ini menegur Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar ini terkenal sahabat yang paling kuat dalam mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan, famaziltu ataharraha ba'du, sejak saat itu aku selalu memperhatikan kondisi sarungku supaya enggak melorot menutup mata kaki. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi demikian ya, ini bukan karena seragamnya salafiyin atau seragamnya orang-orang padang pasir ya. Nah, bukan, ini ketentuan syariah. Seandainya enggak ada ketentuan semacam ini, silakan mau sampai telapak kaki, mau sampai mana, silakan bebas. Tapi kan ada aturan batasan, itu yang dilakukan, harus dihindari. Kan ada ancaman, berarti ini adalah syariat, bukan adat orang Arab. Cingkrang, nah, gitu ya. Nah, ini bukan urusan cingkrang atau tidak. Ini kalau memang mau lebih bawah dari mata dari apa ini kedua betis, maka boleh sampai mata kaki. Jangan menutupi mata kaki, gitu dia. Jangan sampai melebihi mata kaki. Itu yang enggak boleh. Nah, barakofiku. Selanjutnya, hadis yang ke-801. Wa anhu qaal, juga dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah, barang siapa yang mengulurkan bajunya sampai menutupi mata kaki atau melebihi mata kaki karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat nanti. Faqalat Ummu Salamah, maka Ummu Salamah berkata, fakaifa tasna'un nisa bi duyulihinna, wahai Rasulullah, bagaimana yang harus dilakukan oleh kaum wanita dengan ekor-ekor bajunya, ujung-ujung bajunya? Qala yurhina sibran, sudah diulurkan sejengkal. Naam, sejengkal dari setengah betis. Qalat idan tangkasif waqdamuhunna, maka Ummu Salamah berkata, kalau cuma ditambahi sejengkal, kaki mereka masih kelihatan. Qala fayurhinahu dira'an la yazidna, ya sudah diulurkan satu apa ini hasta, jangan lebih. Jadi satu hasta dari betis ya, satu hasta berarti sampai menutupi apa ini kaki. Ini untuk wanita, jangan lebih. Kalau lebih nanti malah jatuh ya. keijak kakinya sendiri. Barakalakum. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi dan At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Hadis ini hasan sahih. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i nomor 5351. Nah, barakalakum. Dalam hadis ini cukup jelas bahwa aturan larangan mengulurkan baju melebihi mata kaki atau melewati mata kaki hanya berlaku untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Yang kedua, untuk perempuan wajib menutup kakinya. Nah, jadi kaki termasuk aurat, ya. Nah, kaki termasuk aurat. Bagaimana kalau kaos kaki saja, tapi pakai rok pendek? Nah, ini orang kurang cerdas dalam membaca hadis. Berarti yang benar kalau kakinya saja harus ditutup, maka yang di atasnya halak itu harus ditutup, ya. Nah, dalilnya apa? Ya ini, ketika Rasulullah menjelaskan enggak boleh isbal untuk laki-laki, kaum wanita protes. Kalau enggak isbal untuk wanita, maka akan kelihatan kakinya. Maka Rasulullah memerintahkan untuk menambah kain tadi itu supaya menutupi apa ini? Kakinya. Nah, berarti jangan cuma pakai kaos kaki, tapi atasnya bolong. Nah, itu sama saja, ya. Nah, penghinaan terhadap syariat, ya. Nah, pakai kerudung, tapi pakai rok pendek, terus kemudian pakai kaos kaki, bola sampai setengah betis. Di perempuan juga enggak boleh. Nah, barakalakum. Jadi dari atas ke bawah sampai kakinya juga harus ditutup. Itu merupakan apa ini? Ketetapan dan ketentuan syariat untuk perempuan. Nah, ya. Masya Allah, dari sini kita bisa melihat bagaimana para wanita sahabiyah yang benar-benar mengikuti aturan syariat dalam masalah berpakaian dan menutup aurat. Mereka sangat malu kalau kakinya kelihatan, apalagi di atas kakinya, oh tambah malu lagi, ya kan? Nah, begitu. Barakalakum. Dan itulah yang harus dicontoh oleh ummahatul muslimin, ya, ibu-ibu kaum muslimin, muslimat, ya, khususnya yang sudah balik harus menutup auratnya. Nah, selanjutnya bab yang ke-120, bab istihbabi tarki tarafu' fil libas tawadu'an. Bab disunahkan untuk tidak berlebihan atau glamor atau berlebihan dalam masalah pakaian dalam rangka tawadhu. Nah, berlebihan di sini itu mahalnya kebangetan, ya. Nah, mewahnya kebangetan, ya. Baju aja harganya 50 juta. Itu terlalu tarafuk, ya. Nah, terlalu apa ini? Berlebihan. Terlalu mewah. Jadi disunahkan untuk meninggalkan kemewahan dalam masalah pakaian dalam rangka tawadhu. Nah, Qad sabaqa fi bab fi fadil ju' wa husunatil 'aysh jumal tata'alaq bi hadzal bab. Telah lewat beberapa hadis dalam bab keutamaan untuk menahan lapar, ya, sabar dalam kelaparan, hidup sederhana, ya, beberapa hadis yang juga terkait dengan bab masalah ini. Nah, hadis yang ke-802. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa Al-Mu'ad ibn Anas radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Mu'ad ibn Anas radhiyallahu taala an, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man tarkal libasa tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi, barang siapa yang meninggalkan baju yang mewah karena tawadu' lillahi ta'ala, ya, dalam keadaan dia sebetulnya mampu untuk membeli baju yang mewah itu, da'ahu wahu yawmal qiyamah ala ru'usil khala'ik, besok pada hari kiamat Allah akan memanggil dia di hadapan makhluk, hatta yukhayyirahu min ayyi khulalil imanisa ayal basuha, kemudian disuruh memilih baju keimanan mana yang ia suka untuk dipakai. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Wa qala hadisun hasan, beliau mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi nomor 2481. Barakallahu. Nah. Jadi jelas kata tidak boleh berlebihan dalam membeli pakaian, ya. Bagus, enggak apa-apa, tapi jangan terlalu berlebihan mahalnya, ya. Nah, keutamaannya ialah nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah Ta'ala di hadapan makhluk. Orang-orang yang berpakaian sederhana, layak, ya, enggak berlebih-lebihan, ya. Persilakan untuk memakai baju-baju keimanan yang ia suka. Nah, tayyib kan banyak baju-baju yang sangat mahal, ya. 300 saja sudah cukup bagi kita, sudah bagus, ya. Itu malah yang harganya 30 juta cuma satu baju. Masya Allah, ya. Nah, itu terlalu berlebihan. Apalagi yang harganya 1M. Wah, ini hanya satu baju, ya. Nah, kita tidak ragu dia mampu membeli, tapi kalau tawaduk karena Allah meninggalkan kemewahan dalam masalah pakaian tadi, maka akan dibalas oleh Allah Ta'ala di hari kiamat, dipanggil di hadapan makhluk untuk dipersilakan membeli pakaian-pakaian yang terkait dengan keimanannya, pakaian-pakaian yang layak. Nah, di hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita keteguhan, kekokohan dalam agama, keistiqomahan, kesabaran dalam menjalankan syariatnya. Dan semoga Allah ta'ala mengumpulkan kita semuanya dalam golongan orang-orang soleh di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.